اللهم لا علم إلا ما علمتنا فاغفر للمعلمين والمتعلمين طويل عمرهما وشكك جسدهما في رزقهما كسن عتما ماتهما يا الله سلم لهما من كل بلاء في الدنيا والآخرة ومن كل فتنة ومن كل هم بجاهك يا الله وشفاعة محمد آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa min akhlaqihim lan niku saking budi pekertinipun para ulama salaf radhiyallahu anhum. Bisa satuhum mutai ajaripun praupanipun para ulama salaf dipun prengut cedhok kanca kaya napa mawon. Amun pewegel sinten cedhok kanca kudu mesem guyu. Nadru rajul ila akhihi cara wonten hadisipun nika oleh ningali wong lanang marang sedure bingane miskin pan kahanan ridho blonto seneng luweh bagus kanimbang itikaf setahun wonten nabawi iki lampahipun para ulama salaf tansah mesem guyu lisail lek enten tiyang jaluk ampun ndak ngeki mal saman lok neng saman nuwun sewu pun kepengin dadi tukang jaluk lek iso tukang ngeki ngeten kan ya dul mulya abdul mulya disupla tangan sing ngeki luwih utama katimbang sing dikeki ning lek sampean wong jaluk pun sampean lok-lokne kongang sampean paringi sak mampu sampean wang adamu nahrihi murenenge jentak-jentak dumateng lahu dateng sa'il paham alhum lan mulai ngelemaken sapa ulama salaf lau dateng sae ngalaan nahu ing atase temen setuning sa'il napa kok lek dijaluki mesti dikeki piyame enggak ada pendapat masalah orang jaluk sapa sa'il ilal hajatin kejaba krana kepentingan kekanok kekarepan lek ndak ning penting mosok kok jaluk lek pancen dhek duwe mosok kok jaluk ndak tenanan butuhe mosok jaluk krana kebutuhan penak wonten awon hajatine kaya njaluk krana banget butuh lek ndak butuh masa kok njaluk. Makot kana teman-teman wonten sinten Isa Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam yakul ngendika sinten Kanjeng Nabi Isa. Man sapane wong roda lamun nulak sapa wong sailan e wong kang njaluk kok iban kalih tuna ndak dikeki blas. Sampe ndak gelem ngeki mbuh napa mriku sampean taman pene. Duwe serandal ana serandal aman pulun sandal e Pak pun. Kula duwek kula paling nawung niku. Kethu tuwene kethu pun kopiah kula niki kan nggih. Kan purun mboten napa-napa. Mun ngantos blong. Kaestune lho. Niki budi pekerti santri sampai sing magang Pak Kyai niku ngoten lho. Sampai dadi Pak Kyai. Kedah niki lakune mun ngenteni belajar sedikit-sedikit. Lah mboten belajar sampean napa gunane mondok? Insyaallah golek duit yang Malaysia lho. Mondok mulai teko omah ngelmu mboten sampean lakoni dawa napa. Diman sapane wong roda lamun nulak wong sailan wong kang jaluk kok iban kali tuno mboten sampean kae blas pun napa duit sampean. Ora ketang ene kemplang sita atau ndin purun Pak niki lho gadah kula niki mboten napa-napa Kang. Kala wingi sampun diatone Siti Aisyah. Tunggal wektel enten yang priantun ingkang nyuwun dipantun mboten nyuwun diparingi winih anggur sitok mboten ditampi didukani lho sampean niki piye lho Allah ki wong sak bobote semut kuda nrimo kok sampean gak nrimo iki pri gedhi iki sikan. Wong nggih nyuwun kampunten Bu. Lah tikeki nggih ngoten pun nyepelekne. Senajan sampean ndak butuh wis sampean hormati sing ngene iku ngoten lho. Man sapane wong roda lamun nulak wong khaiban niku kang nulak man sapane wong roda lamun nulak sailan wong kang jaluk khaiban kalih kapitunan belas ndaman saman paring napa-napa lam tagisan ndak bakal gelem teko sopal malaikat tu malaikat bae tau ing omahe wong sing dijaluki belas ndak ngae apa-apa sebab atayame omah sampan sepi dene malaikat moro. Lek sampean pulut ngeki niku enten bacake sampean gak ro. Tekaning dayoh nggawa sewu rahmat. Ngono kan? Nek ngene iku lek dayoh mumpun rena-rena sing iso mbungane sing didayohi gampang nek sing didayohi. Mumpun sing dibutuhne sing angel lek golekane lan pun sok nyawang keduweane sing sampean dayohi. Mungkin dia apa-apa niku klopak aja. Ndak teng mriku duwe. Iku pomo-pomo atur kula niku. Aman daya iso nglegakne sing sampean dayahi. Kula mongel ngeten iki sampean takok teng samping lho kan. Kula 2 taun teng mriku niku nggih mulang ngaji niku sampean takon apa enten sing kula jaluki pulpen ngeten. Eman-eman. Rabil kadis ketuturin dalam hadis laula ana badal masakin lamun ora ana temen setune sebagian wong miskin iki kadibugara maaflah kan ndak bejo sapa man wong rodu kang wak sapa kang jaluk upama lho niku wong sing jalukne temen kabeh kok sampe ditulak jaluke wah niku bayi gedhe tumiba balake Allah ngene lho upama sarehne wong sebagian sing jaluk niku wong goro ngene bagian yang tidak mau digulik apa ini pesugihan kepenai awak, tidak boleh nyambut gawe mangan, ngombe, turu oleh duit, gulik jalukan dan itu dari Allah yang tidak mau didenda tidak ditekani malaikat, pemain pitung dino ini apa mau teman kabeh si jaluk, wong ahli jaluk ini pengen krono kebutuhan dari Allah ini denda. Maaflah kan ndak bakal bejo wong sing dijaluki ndak gelem ngain lek upama wong-wong jaluk niku temen butuhe. Ora kok mikul kepentingane pengin apa, pengin tu iso tuku meja njaluk, pengin tuku sepeda njaluk ora kok ngoten. Ndek eneng dipangan tenan luwe banget utawa aku arep berobat ndek njaluk mboten masalah. Kenek. Hadise kenek, sing kenek njaluk kena telu ndek eneng dipangan krana musibah. Musibah ini raja pak napa niku lindu banjiran lara kudu musibah nek pancen telu raja pati liyane telu haram terus sepeda kok njaluk haram bahkan Sufyan Tsauri rahimallahu yang sari ku bunga sinten Sufyan Tsauri idaro atap kalau pirsa sinten Sufyan Tsaur sailan wong kang jaluk ngala babi ngatasi lawang dalemipun Sufyan Tsaur lene wong teko ngemis alhamdulillah eneng wong sing ngedusi dosaku ngoten 1000 2000 waya kula ngucap sapa Sufyan Tsaur marhaban biman jaa biku sidunubi bejo kemayangan aku kecetuk wong sing ngedusi dosaku nglebur dosaku tekaning jaya Allah ngapura dosane wong sing didayohi. Lono belajar lek ndayoh nggih sing apik, didayohi ya sing apik. Niki kitabe santri kan, tenan. Tapi santri sing magang kiai sampean ndak duwe niki wo. Unyal-unyul lho, Mas. Sampean gatekne tenan kitab niki. Benjo dadi bocah unyal-unyul. Tenan atur kula niku mboten ngedeni, mboten guyon eman-eman. Saman delok teng mriki sing pundi sing kuat sampean. Setitik setitik. Bakot kana teman-teman wonten sinten Pudel bin Niyat, Pudel bin Niyat rahimallah ya kula ndika Pudel. Nikmat sailun jahmiluna azwa. Azwadana il akhirah wiyori ujrote sak bagus-bagus wong ya wong kang njaluk. kangge aku soale apa yahmiluna uzadana gelem gawane bekalku nyang akhirat digawane tanpa ongkos so wis mara dhewe mari-mari digawane Pak kula betane sang sampean akhirat 10.000 plek 5.000 plek dadine pinten iki nang kono nek sampean ikhlas 1.000 Mbok sampean ngendali luwung ngemben ngeki sampean ya aja ngono. Sampean sampean gedur lek eneng wong ngoten niku. Ben aja ngelokne, bute aja ngelokne. Kula niku mboten ngelokne kancane ilingo. Ngoten namungan. Lek kula sampean iki ya ning kekurangane, kadang-kadang ya ning kecukupane, lek dielingne niku mbok dipikir bojone gemblung ngoten namungan. Lek dielingne wong liyane mbok jajah dipikir iki mendasar apa ndak lek mendasar mbok dipikir. Pun pene ham ngoten mawon demokrasi hak asasi manusia aku bengok-bengok nyapa. Ndunge ngene meji kok nembang-nembang dielingne kok ndak anu balas. Jane mutek apa ngoten niku jane ngelingne kula. Lona sampean ngaji. Bahkan wonten sinten Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ngendika sapa Anas bin Malik ja teko sapa sailun wong kang jaluk ki masjid ning dalam masjid. Pi zamane bina Bani Israil zaman kaum Bani Israil yasalu jaluk sapa wong kang teko kala wau. Palam yak tanis mongko ora merdulekne bi ing wong kang jaluk sapa kaum-kaum ndak direken blas. Pamata mongko mati tiang kang jaluk kalau wau teng masjid mriku pahajazu bajahazu mongko ngupakara sapa kau marang mayit ingkang asalipun wong jaluk boten direken wau basa lu nyalati sapa sing kau masjid ale ngatasé wong sing jaluk sing mati kalau wau wadah panuhu mendem sapa kau ing tiang kang pejah kalau wau ingkang asalipun jaluk Pala Rama jangu sumangsan pun wangsul sinten ahli masjid ilal masjid datang masjid berarti kubur balik teng masjid wajadu nemu sinten ahli masjid aku penangkapan ingkang saman damel niku lho buntel wau mau dungan sampun diselene pil mikrop wonten ing pengimaman nah, barang sing ngubur wau diupakara didusi di kapani kapan-kapan ulas disalati dikubur mulai nang masjid kapane mayit pun balik nang imaman ngoten lho kan. Dadi niku ketepakan wali atau malaikat jajal sampean. Wa idza maqpai dan tumuli maktubun den tulis saleh ngatasé kapan. Hadza kapnu mardudun alaikum. Iki kapan wong kapane wong kang tulak ini mardudun dan tulak alaikum mengatasi awakmu ndak diterima iki kapan iki ndak diterima Allah wa rabbu ta Allah iku sakitun bendu alaikum mengatasi sira kabeh disebab nek ndak merdulekne wong jaluk mpun sok ngenyek dateng liyan kelaturaken nek dielingne matur nuwun dipikir. Nah kotila teman-teman dan ngendikakan di khasane busi datang khasan bisri yai khasan bisri anak pukorok wal masakina kot kasaru wong pekir mesin lek patah yai bahum ya saluna sing kata-kata piambake samin jaluk paman kajeng sinten nak tiaweh kulo tonuk tiaweh kulo minus yakin poro pekir miskin ingkang kulo kail sing dus pundi ya kan. Kala paring penjelasan panjenengan ngasan bisi utu man wajatum fi kulubikum rofatun lah. Awel sira marang wong sing sira temu sakjerone atimu duwe ngesakne. Lha watas sing njaluk sing kok kae kowe kula sukan sing kok ngesakne atimu wis kuwi, pahano. Kowe ikhlas tenan, butuhe ikhlas. Bako dakola teman-teman lebu sinten Salim bin Abdillah bin Umar radhiyallahu anhum. Al-Karamah tanah haram yauman setunggalipun wekdal para amang kopirsa sinten Hisam bin Abdul Malik Abdul Mulki kan Hisam bin Abdul Mulki niki cara samangkin presiden khalifah Salim bin Abdillah niki putanipun Sayyidina putunipun Sayyidina Umar Salim putranipun Abdullah Abdullah putranipun Sayyidina Umar atau si putu kali Sayyidina Umar. Nah panjenenganipun Hisam bin Abdul Mulki niki khalifah zaman sugengipun Salim kala wau. Pakola takon sinten khalifah Hisam, lalu datang Salim ngamam. Dawuh kan mboten takon dawuh. Nuwun sewu Mas Salim, salni kajataka. Ya Salim, lek sampean enten kepenen sampean bejo kula napa sing dibutuh sampean. Lek sampean mboten nggih, wah anu Pak, kula butuh montor, butuh ngene wae ngoten. Presiden ini orang takon itu, malah buatan Pak kalau izin kau jaluk teng sampean ni, kau teng beri malah teng beri kau, kau jaluk teng uang ni kau izin, tak niat jaluk teng Allah. Makola matur sinten Salim kalau ya Amirul Mukminin di Ratu Nemun ini istahyi an as'ala bi baitillah dan wairok, tak kan jaluk kau izin kan. Cuma nih kok jaluk teng sampean tentang Allah terkadang kalau izin aku pantas pun enggak tu. Antara nih dosa aku kalau putus aku saku matur jaluk ini kita pantas tapi yang aku ikon ngabukti orang jaluk lah panjang nanu bil titpek ni paringi sosok ni kau tahu kan? Cuma nih yang uang ini teman satu nih kalau istati izin kulo an asalain ton jaluk kulo pibetilain dalam betuloh masjid nih betuloh akad dan bang swiji baru tala salin nih ini kita masuk mantan masjidil haram baru tala kulo nih izin jaluk tengliannya Allah nih izin lah nol nih tengah nung pun zaman zaman butuh nopo Pak butuh sangat dan nih zaman saya ngengi zaman terima nopo nopo mereka undi-undi napa lombok tersah sampean. Tersah samantari amun butuh napa. Nah niki tata krama lho kan. Ha wong manding dosa sampean pakone amun butuh napa, taman jaluk tenan ndak iso. Wong jaluk aku jaluk ridane Allah kuwi apa iso sampean. Bahkan Hasan Bisri wonten Hasan Bisri dah jauh tetkala takok teko dumateng Hasan Bisri sapa sailun wong kang jaluk yuktihi aweh Hasan Bisri dateng tiyang kang jaluk sumaya kula ngendika Hasan Bisri Allahumma ya Allah inna hadza teman menika kawula jingandika tiyang menika yasaluna nyuwun sinten kawula dateng kula alkutan jaluk kekuatan gesih panganan. Panahung ta kula kawula jenengan Hasan Bisri ya Allah nasaluka nyuwun kula datang jenengan almaghfirah ing pangapura wonten jenengan bi maghfirah ing pangapura iku ajiwadul langkung kula aweh niku lan ajiwadul langkung lumo minakatimbang kula bing ati-ati iklan paring kula saman paringi pangapura jenengan ya Allah rahmat saha pangapura jenengan niki tiyang niki nyuwun datang kula namung kanggo rezeki kekuatan ning kula nyuwun dhateng jenengan sampean imbali Pak Apuron jenengan. Jenengan. Niku ulama kabeh ngoten niku, sampean ji sampean bolak-balik sampean ji sampean nggih gundilan sampean jekne jamaah sampean nggih sampean lakoni. Niki tenanan lek niki. Ya pun rumpuk taklime bidaya ya pun rumpuk kabeh sablum minallah dan nas maka dakhala teman-teman lebet sapa sailun cangkang nyuwun yauman setenggalipun wekdal ala ma'rufil khurqi dumateng ma'rufil khurqi rahimallah palamnya romongko mboten sumerep ma'rufil khurqi ngendhawa ana ing panjenenganipun mak ing perkara yukti kang awes sinten ma'rufil khurqi mah wero nali aku ndak ada apa-apa to nang ndi sandal iki piye ya sandale disukane kan yai ma'rufil khurqi neng wong ngemis ndak duwe napa-napa bungkus sandal iki ndek saman purun Pak sandal Pak oh purun iki sukane sandale sandale disukane atau mongkong wehakan maringakan sinten ma'rufil khurqi dumateng sandal iyal dumateng tiangkang jaluk kalau wau kaget atau mongkong paring sinten ma'rufil khurqi ing tiangkang nyuwun iyal ing sandale kaget suma bela go mongkong temeko ma'rupan ing yai ma'ruf dadalika sak samponipun mungkuripun priantun ingkang diparingi sandal kalau wau anau teman-teman priantun ingkang dipun paringi serandal iku banget dol sinten priantun ingkang diparingi serandal ma'rufil khurqi anak la sandal ingkang maringi wau dibol bareng tidol dituku wong wastara nukone sinten tiyang ingkang ngemis Dateng ya Ma'rufil Qadhi kan diparingi serandal lajeng didol duwike niku ditumbasaken Batara nukokaken sinten tiyang kang nyuwun. Bisa mania kargane serandal maringi Ma'rufil Qadhi pakiatan ing buah-buahan. Pakola Ma'ruf ngendika Ma'ruf alhamdulillah serandalku payu. Iso dadi legane wong sing njaluk ditukokne buah-buahan kae. Dadi aja njaluk sampean lek iso niku siap ngek ngono lho Kang wis sampean yo anu tak njaluk ku tak dalilane aja. Lek sampean kudu bali nang Quran kudil apa lapen sing turah lek wong ngek lire lek eneng wong ngek tampak nono aja njaluk. Kudil apa Qurane ngalapo turan lire turah diwehne nang sampean rupa napa mawon sampean tampani pun tamani ngunduk diwehna aku ngampok kok wehna aku aja ngono. Lah niki pun sampean sepelekne lho kitab niki sampean bedun tenan sampean nek sampe dadi santri ndak gunane kitab niki. Ini kelampai para ulama salah kok. Nah, sampean sumara piyambak alhamdulillah. Lalau menawa sa'il kana ana sapa sae nyastai kepengin dibaekan kepengin tuku buah-buahan ndak nduwe duit. Pawasena mongko paring kejembaran ingsun ing sa'il bisa mani yang kelawan regane serandal kena tinggi tuku buah emang. Alhamdulillah aku iso bungahne lho. Lah iso dicarita bungahne liyan nonton lho Kang. Pun kalau pingine ndak iso sedekah panganan. Yo omben ndak ngono yo ucapan sing apik ndak iso ngono aja nglarakne liya. Ucapamu ta perbuatanmu usahakno. Iso bae bungahe wong liya. Nah ngantos nginjil kula wau tansah ajir-ajur ndadek ning bungahe liyan maksudnya ngoten. Hati nadur rojul lagi ngalah saukin itu nah hati sih nadur rojul ngalah lagi rojul rojul nadur rojul ilagi ngalah saukin utai oleh ningali wong lanang marang sedure kancane tonggone ngatasi troso demen khairun luwih bagus min iktikaf sanatin katimbang iktikaf setahun pi masih dihaza ing dalam Masjid Nabawi. Oh nggih kan wukupipun binjing riyadinipun akad. Idil arkanipun akad nek binjing ngaji lek panjang umur waras sing ngaji ben jo mubadir umure wektune bodho lek akad. Sesuk sore durung bodho ya. Pak ya ngaji lek paring awake wara panjang umur iki tinggi ngaji nyukuri urip. Lho mak Pak Lam kuatur ngertos sampean sang santri dalika mengkaten dawuhipun para ulama salaf ya asi sederek kula ampun sampean wacan tok. Samar sepi jurune ati sampean ngono kuwi ya lek kuwi kenek Kang sampean turun. Mengke munggahe sampean nuwun sewu lek gadah dhuwit sampean pas ikram sampean tumbas tariku sahabat. Kitabe ageng-ageng ngoten enten. Tariku sahabat ngoten. Bapak tes sulaturi niti-niti sampean napsaka pribadi sampean pimain dan perkawis saatau tau kang aweh sampean ing perkawis itu lah kok sampean awena apa yang no, ngono di zaman ini zaman sing sampun-sampun lek dereng sama rubah legoli lo sampean anak kong jaluk pun sama mampu sampean neng syaratnya niku sampean lek ndayo iso ge bunga sing sampean jayo itu tegese bunga ini disuguh apa sampean tampi. Baru bama mananta terkadang ngundat ngundat sampean bing masing saman sodakone walau pinapsika senajan sak jurun yang hati wak sampai ngotan pahabito lebur apa ajur kwa ganjaran pun sama ngundat-undat. Baru bama na harta terkadang bentak-bentak sampean miskinah yang miskin ojo makana mongko nopo mapar korona harta kang bentak-bentak sampean ing wong miskin niku arjaku ya unjo bobote mima simang saking perkara akte tau ka aweh sampean ing wong jalo yau ing mas saged Saman demi masa yang perkara akte tau kawe saman ing mah ya datang wong miskin min kasul azza saking kirane nglarakake pangzar kula aturi ajri sampean dalika nglarakaken tiyang kang jaluk. Alhamdulillah rabbil alamin ning usaha wansun kula aturi saman niki macak anu lajeng ngopo to oh ana jaluk apa saman jaluk aja lek ndak tikae pun saman tak anu jaluk. Wene wong duwe neker men iki kula jaluk angsa, duwe ali-ali jaluk angsa aja. Ora oleh lho niku. Sing samantamane sing niku wae sing diwehne. Dadi ana aturane ndak ya semalah-malah santri magangan kiai. Kiai. Ana aturane. Bamin akhlaki lawan iku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf ziyadatihim oleh nambahi ziyadatuhum tambah-tambahipun ulama salaf pitawadunge dalam tawadambah ngalimipun tambah tawadoe tambah ilmune tawa-tawado bener kan wong diarani tongkosan berbunyi nyaring lek sik gemblenteng kosong lek pun mantep ya meneng. Si wong ni saya ngelmune kebek saya tawadok. Ulama taroko sumangsane munggah sapa hadukum swijine loro kabeh kuwi makome dalam derajat aksu kaliman beda. Tingkae wong para bakang marang kelas roji marang lampu. Paeda saksa mongko temen wong suci ulama koroba sumangsane marak min saking lampu ro awro sapa wong suci naso awake kabeh barang dicedhek lampu wah kuwi gedhe romansane gedhe timbang lampu neng barang nyedhek nang Allah taala mboten wah ula dene uteh halail kaum ta iki lah wong ulama salam ulama korobu sumangsane marak min kodrotilah saking pengayunane Allah sebo neng Allah teng pundi mawon rumangsa diadhep Allah. Ra'a wa sapa ulama salaf angku saum ing pribadine azhar luweh ina luweh cilik minal bangun dadi dibandingne nyamuk laler. Maknane dhe nyamuk lek bubab laler. Barogis loro. Karena sing dipandang Allah dicilik jek nang apa-apane jumlahnya dengan Allah tentang Hasan Bisri tentang jumlahnya dengan Kanjeng Rasul tentang Hasan Bisri siapa yang sakulon ini nopo rambut cito ini betul nenten jumlahnya dengan Kanjeng Rasul jumlahnya dengan Allah min suhudim sangke oleh ningali ini ulama salaf diruh nih ngutmat Allah kehagungannya Allah kejagat samono kuwi Allah ndak engkres jenenge dikei kemurahan kaya ngono dinggi ndak karo-karan ndak duka ndak diblekne blek jagatnya pun untung lho sampean gua dikei peringatan bidek angin banjir aratan begebluk penyakit kewan ngoten niku namung pepeling lindu elingne tok upame duka mak blek ngono lho sampean ngaru biru lho kan. Mula ngaruh biru sinten aja ngaruh biru. Roh teng mriku pancen yo ngono tenan, lha Allah ngesana. Bel wis ndeneng wis. Ida sama umpator tuwa idal kawakibun taso wa idal biharu pujirat. Wa idal kubur kusut aliman nasu makot dam makot ya ya insan maghoro kabir bikal karim. Apa jane sing bucuk wis lali nang aku yo apa. Iling bakal ana dina ing kono pecah jagat langit pecah lintang bertaburan laut dadi geni. Nah, sampean roh amal sampean yang kono apa wek isi marane lali maghara kabira bijal karim apa cimbucuk neng awakmu lali karo pangeramu bali dalika jarene mengkono-mengkono para ulama salaf mboten lebar-lebaran angsalipun tawadok rumangsa cilik niku wau ana pengayonan yang pangeran niku turi daden tulak sinten iblis iblis melahok droti saking sebo neng pangyo neng pangeran lima takok barok kono gumbedine iblis iblis dilaknati Allah kono gumbedim pun hancur sedayane lampun kena sifat drengki gumbedibar ket mulai ngrasani niku kawadihe ngrasani lajeng ngujuk riya ngujuk sak panunggalane terus munggahipun drengki Mahalik niku pun dipir bar. Lah kula ngucap iblis ana haram aku le bagus katimbang liyaku. Pabram klate paham sampean Kang Tantri, pakulu pakirin saben-saben wong kang ngarepaken usul marang Allah, pakirin mriku maksudipun wong kang arep pindane Allah. Ngapan sampean kudu ngerti kolal pakir maksudnya wong kang arep rahmate Allah. Pabram kula aturi paham sampean Kang Santi pakulu pakirin saben-saben wong kang ngarepake wusul marang Allah ro e tau karo sampean ing pangkir ya iki sederek kula mutakabiran kok dhek gumbedhe eneng wong santri kok gumbedhe bakal niku ngaku-ngaku bakal kiai gumbedhe pap ngat nganggo dhono wong kaya ngono aja cedheki dhono barengan ben bangurake diibaratkan kaya asu dicedheki ngelet didoi ngelet. Wong dene sifat gumbedhe lali ndak nyukuri marang nikmating ilmu. Fainahu mongko wong kang sifat gumbedhe. Iku ngadulah musuhe Allah, satrune Allah. Usaha saestu kang dicali. Apa pintere, apa rumangsane watahe anu pengikut, napa turune-turune padha turune anak Adam kabeh. Barama kodama sumangsane teko sinten Sufyan Tsauri la Romlah dateng negari Romlah Armala lek tenanu niku Romlah nek tenanu mriki Armala anu Rusia niku to Arsala utusan le dumateng panjenengan Sufyan Tsauri sinten Ibrahim bin Adham anik tinten nekanono yelena marang kula pakadisna klatun nyritani sampean. Pakila mongko denaturaken li Ibrahim dateng Ibrahim tasaluk napa sampean ngutus dateng kula supados kula swanteng jenengan Ibrahim bin Adham. Ngaten tasaluk ila Misri Sufyan yaktika. Wonten ta ngutus sampean la Misri padane dateng kula supados kula swan dateng jenengan kula dhaipun bin Adham. Naam nggih nggih Sufyan Tsauri. Wonten wigatos napa Ibrahim bin Adham wali niku ngeten narot tu harapaken kula an urikum sidata tawadumi. Ngarepaken kula meruhaken sinten kula dhateng sampean sidata tawadunge ing bangete. Tawade Sufyan Tsauri, sumaja mangko nuli teka sapa Sufyan Tsauri pakandha mangko critani sinten Ibrahim bin Adham dumateng kaum ing tawadhaipun Sufyan Tsauri. Bakana Ngurwah bin Zubair, wonten Ngurwah bin Zubair radhiyallahu anhu mayakulo ngendika waalaikum kula aturi tepi sampean Kang Santri. Bitawadune ndene sifat tanda pasor. Cara taklim inat tawadung amin kisalil mutaqi wa bi taqi ilal ma'ali artaqi. Tawadhu iku budi pekertine wong sing wedi marah Allah. Krono tawaduk iso munggah derajat sapa mutaki. Cara talime alaikum bitawaduk. Painau mongko temen tawaduk iku nikmatun ngawimatun nikmatin kang agung. Walanya sudakum dapatkan drengking sira sapa akadun wong suwiji haleng atase tawadukmu. Sing umum ini panggama nek wong gak seneng pangga. Jumene kok kula sampean wong Gusti Allah ndak disenengi wong kok ngoten lho. Saman mencilati, jomene aku, wong Gusti Allah yang dari senengi wong kok. Jomene aku, Kanjeng Rasul yang tidak senengi wong. Jomene aku, pamkambali yang tidak senengi wong. Mungkin yang Allah Ta'ala, jomene kok jenenge aku, wong Allah yang tidak disenengi wong kok. Nyatanya koli lama atas gurun, kidik banget manungsa sing padha syukur, kidik banget syukur sira kabeh. Bahkan Abdullah bin Umar, wonten Abdullah bin Umar dan Umar iku layak bisu mboten ngakengan maidati saking rampatanipun daharanipun ajedama ing bareng-bareng bari wong kang lara buduken wala abroso. Mboten segan-segan ya mbayepun ngeker daharan bareng kalih wong kang lara niku diparing lara buduk napa lepra. Belang kan, belang. Wala mubtala lan ora segan-segan ndak gigu, padahal ndak jijik barengan mangan bari wong kang kecoba lara napa mawon bayak kulo balik dahar sinten panjenengan Abdullah bin Umar mau nyatanipun kanca priyantun ingkang kena coba lara apa buduk apa belang. Polintu-lintu wakolang kana wonten Abdullah bin Umar ya kulo ngendika sinten Abdullah bin Umar pandikane pun rak sutawando utawi pokok ing tawado iku antar do yen tori do sampean bidunil majalis ing asore pelungguhan dadi kaya inggil wae disepekne bene ate sampean alhamdulillah lali hati nafsu ora kono golek bagiane nafsu. Nanti orang kepingin pamer, tidak ada ini pengharap. Wah, anu sih pantas jadi pengharap, wah. Dan tak usah. Patama kulatur angen-angen sampean, ya aki sederek kulo halaka tingkah sampean, bangdur kulatur ini ngali sampean, napsaka yang pribadi sampean, parubah mataku terkadang ono. Sampeyan niku min adzamil mutakabirin sampean kula piyambak kadang-kadang kanggonan dadi gedhe-gedhene wong kang takabur ndak sadar. Nyepelek ning liya, wa anta ta sampean latas ndak krasa. Mulane eling-elingan kala wing sak bagus-baguse mukmin sing iso eling-elingan baru bamala bista terkadang manggo sampean ajibatan jubah anggo lidota kang kandel. Awala bista kanggo sampean bakunta sampean didalika kanggo jubah kandhamu luwih gedhe pilkobri sampean gawe copoh wah koncer wong sampean pamer iku jimin lebasi niku lho pilkibri nem kibire miman dibandene wong la bisa kanggo sapa rafiqah siabi ing dodot ingkang tipis ya mboten namung tipis kandel pokoknya sifat takabur angel perangi titik-titik pangan alhamdulillah rabbil alamin ramen akhlakihim lan iku sae budi pekertinipun para ulama salaf ngadamu tahawuni ndek enenge nyepelekne bisae ning suwi-suwi minal pondo ili saking pira-pira kautaman alati rahibna kang demenaken ing kita pipiliang lakone kautaman sopo asari menjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kanjeng Nabi dawane iku laku utama, lakonono, lek mboten nggih mboten usah, Kang. Baik taruhum lan asalipun ngatah-atahaken para ulama salaf minda sang kautaman. Wa sudahum oleh ningali para ulama salaf annaha temen setune ing kautaman. Wa ing kana senajan to ana iku kathirotal adati akeh wilangane layak sulu ndak kasil laung tumrape salat menyang kautaman apa ajrun padilatin kang latin ganjaran kautaman kang sampurna jojo bos aku ngamalku akeh diterima jendang sama leleng ya bin budel aku ki sadar amalku jane aku ndak diterima roh lho kok saged ya nggih wong sing diterima ngamale wong takwa sing ikhlas lha kula niki mboten saged ikhlas kok. Neng kula mboten leren-leren mbok menawa keneng setitik sing ditrami Allah. Nah wong ngoten ana kepah nang amalku aku wah aku kuwi wiridane anu sakmene ora. Nih. Ora enenge milang-milang niku wae ing kanat kasiratal ngadal layak sulu ndak kasil rumangsane mriki lho perang jenjo takabur benco ngejipne amalku wis akeh. Terus ngenyek yang konco, nyepelek yang nantian. Tamu ini pada bahasa ini ngegak. Deling ini tidak gelem. Bahkan Hasan Bisri, wonten Hasan Firohimallah, ikuyuk siru ngegak-ngegak ini mimpi li to'at. Saking lakoni perkara kang bagus tak bukti. Marang Allah wayakulu mendiko. Sinten panjangnya pun Hasan Bisri, lai saurana kuli amtalina. Keduit. Pira-pira gulungan kita apa wanawapilu pira iki dudu sunat urung sepira Kang ngoten lho. Sewu rekanget saben sak saben dina niku saben bengi urung sepira dibandingne poyantun biyen-biyen. Inama nawapilu yang pasti ning sunat liman tumbang wong kamu at Kang sampun apa paridu perdune nglakoni sunat perdune ditinggal ora diterima. Lakon kana teman-teman wonten sinten Silmanul Paris, Silman Paris, Sakulon di Kosiman Paris, Mesulati padane tiang. Yuk siru kang kang kene alpadailan kau taman sunat neng balayak mulu ndak sampurna alparoti mulano perdune salate disik sempurna no. Waktune sholat ket mulai belajar. Waktune sholat dipasnya ojo ngakhirne salat wong diancam Allah pawelulil musolina ladinahum ang sholatim sahun. Ciloko banget wong sing akhirne waktune salat itu bersiji. Enten surat Maun niku saman maca Quran kowe-kowe mendino ngoten kok arat allati yukadzibu biddin badal likallati yad'ul yatim sak terusen niku wala yakutu ala tuamil mesin pawai lulil musallin alladzina hum an salatihim saun wong sing akhirne wektune salat niku cilaka ngoten lho saman pun nandur nandur cilaka pun taman maris ni tengah anak putu sampeyan perkara ciloko niku penggiat ciloko niku le saman lakon lakon lakon diwi saman dilek pun ngedeng bis ciloko saman aja aja mungkin saman jawab alah timbang gak salat lho niku senes jawaban wong Islam. Quran ngilingne teng kula sampeyan pakola pakol pun abdo'u sholah watabau syahwat basau payolkona ghoiyah ganti sebab penerus kang padha niane ne wektune salat ngakhirne niku sampean delok tafsire mendhi mongko wong bakal dijegur ning kali ning jahanam cetok sing surat Maryam surat Maun pun genah pamelul lil musallin alladzinum an salatihim sahun sahun nang mriku maknane ning akhirne wektune salat belajar ndak sampurna apa sunate nek perdune dhisik salat penting gak kabeh ngamal tergantung salat salate diterima kabeh amal diterima salate ditolak kabeh amal ditolak nggih ukuran salate diajari salat sing tenan saka rukune wong sing langkone sunat tinggal perdi diupamakaken mislu tajir padane wong pedagang kosaro kang rugi rok samali pokok bandane kapitale bahwa tewong sing rugi ilang kapitale toliburipi tolibun nungkano peripi marang bati ya mong kalau barang babuake katut tok njaluk bati iki piye batine pira wong babuake katut tok bati ayo mong bati pira la wong babuake katut tok kok bati to babuake no kapitale 10.000 berarti piro malah kali 5.000 berarti ya. Jadi 20.000 ya berarti ibaratipun yang lakoni sunat neng tinggal perdu niku lakot kanangisa teman-teman wonten Kanjeng Nabi salih salam yakulun diko Kanjeng Nabi sana robadi nang robadain teman satu nukang duene utang iku layak balu ndak narimo sopong kang denotan hadiata diatur-aturi labada wapati loh lang diutang lah gelom nyaut dadak nonjok kamen gombali gombali lak saman utang saman pun saman sahur ulan lak selamatan ndak usah utang-utang saya enten nih mawon kan lho saman utang roh nyaur kok saman iku nonjok loh kuli kabeh utange dhisik disauri. Lah wis disauri ten baru sama nonjok matur nuwun Pak enten rejeki niki. Ten bakana Ubaid bin Umar. Wonten Ubaid bin Umar ya rahimahullah ya kula ngendika Ubaid mamim nabdin ora ana kawula ya do nyelene kawula jambau ing lambunge ngalal pira sing atas elemek. Wa'id kurullah zikir marang Allah. Mapan dulu ten Kang, bismillahirrahmanirrahim Fatihah ikhlas falak binas. Kata yaku dahi ngotong marapeng wong apa namo turu ilaku tiba kejobo ditulis sopo wong kang mapan turu moco moco kalau zikir Allah zikir marang Allah wong kang zikir marang Allah katanya setaya kau dahi ngotong ngilir sopo si wong bakana wonten sinten webin warot webin warot yaku lu ngendiko sinten wahabin marot Yaku madya sira kabeh Kang Santi antat lubu yen to nupe sampean sawaban ing ganjaran ngalangi ibadat iku ngatasi ibadah sampean aja ngarep-arep ganjaran lho. Nyuwun diterima ae. Painaha mongko temen setun ibadah sampean nilar dimarang ditulai akro bule parek nang katimbang ganjaran nilar kabule mindah saking ibadah nilar kabule marang tinarima rong haruan diterimane kok sin nyuwun sampean nyuwun diterima robana taqobbal minna. Inangkan ta sami alim ya Allah sampean trami. Ama taron apa to mboten sumerep sampean ningali sampean lakolil khalil marang kumaturipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Niki Kang. Sampean rong ne Kanjeng Nabi Ibrahim lama bana sumangsane bangun Kanjeng Nabi Ibrahim al baita ing Baitullah Ka'bah. Kumaturipun Rabbana taqabbal minna niki lho kan. Padahal niki ndak kanggonan bandane sapa lho. Namung Kanjeng Nabi Ibrahim kang dadi tukange, Kanjeng Nabi Ismail kang dadi tukang luluh, barang pun dadi mboten kecampuran bandane sinten-sinten. Dadi ndonga ya Allah sampean trami niki lho. Saya diterimane niku mbangune penak. Saya diterimane. Muhafatan ala yubalau ajih Kanjeng Nabi Ibrahim. Ala yubala yen ora den trimo apa bina oleh gawe bangunan Nabi Ibrahim padahal namung wong loro selo. Pakat kana teman-teman wonten sinten Yunus Yunus Ibnu Ubaid rahimallahu yaqulu ndika sing Yunus. Man sampane wong istakhofa lamun nyepelekne wong binawapil ing ibadah sunat. Istakhofa mongko nyepelekne wong bil faraidi nem pira-pira perdu. Mulane bar perdu. Nek salat ngira ketang rawatib dhisik. Ora sano dhisik rawatipe, bar rawatipe ditambah awabin. Lajeng jahan apa tahajud, qoblal fajar, duha ning rawatipe dianu dhisik. Teng radibadian ku. Kakana wonten sinten Ibrahim nakoni, Ibrahim nakoni rahimallah yang iku yakro sengit sinten Ibrahim nakoi ngadal ayin milang-milang ayat walat kari pro ndak tau gelem gawe tesbih jadi mendel pirang dan dihitung itu lah satus lah ratus ila angin piyambek gunakan hitungan ingkan alamun ono lah kadue ayat adatun masrungun manjan nonton adat kang dipun lakuaken kados dene selawat nahriyah 4464 sing mboten zikir wasabih bukrata metesbeh mboten sanggetes mboten sanggetes benten maca subhanallah subhanallah subhanallah sak pira palam kelapir ngetos sampean dalika mekaten lampahipun para ulama salaf ya aki sederek kula wajir waturi ngakengkene sampean menana wapi yang pura-pura sunat bapak bo ili lan kautaman balatamila ampun ngantos saget balatamilu saget baksir menawapili bapak bo ili balatamila ampun ngantos bosen-bosen sampean mudongap minda saking kautaman balatarom pun ngantos ningali sampean badah dalika saksang pun katah aku mampungi sak menira kangat anaka komta biwajibi syukri nikmatin lakidin pun ngantos sampean duwe penemu asal sampean nglakoni keutamaan kok iso netepi syukur sampean kewajiban syukur sampean sitok pun ngantos pengen tau du nikmatin lapuk suwa masae teng mriku. Walataron pun ngantos nekatne sampean ningali sampean badhe dalika sak sampeune pun sampean ngamalne akeh. Anaka temen setune sampean kumta jumenengi sampean biwajibi syukri nikmatin wakida ing wajib syukur nikmat setunggal. Mini amilah kene mate Allah alaika datang sampean pun ngantos panggah rumangsa tasik kirang. Alhamdulillah rabbil alamin. Lah min akhlaki man iku setengah saking po budi pekertinipun para ulama salaf kasratu taubat katahipun asalipun mertobat dateng Allah bali dateng Allah wal istighfar. Maca istighfar lailan ing dalem dalu an aron raina li suhudihim. Kono sumerepipun oleh ningali para ulama salaf annahum teman satune pribadinipun layak selamat ndak bisa selamat minadan bisa saking dosa sadar aku ki ndak lepas saka dosa mbuh ucapan, mbuh penggaweku, mbuh tanganku, mbuh mripatku, mbuh cangkemku, pipik lin ing dalam penggawe minal abngal. Saking pro-pro penggawe kata pitung atim kadang-kadang wayah salat duwe dosa. Amune Allahu Akbar wajah tu wajahnya dadak nolah-noleh. Paya astagfiruna mongko tansah nyuwun ngapura sinten para ulama salaf. Minuksihim saking kekuranganipun para ulama salaf min kusungiha saking kusukipun ngibadah taat. Bami maraka batilah sange ora nginjen marang Allah biasa jroning tongat. Kanggo deraja teman-teman liwat klebu ala dalika engkang nase mengkono-mengkono. Pepeko sapa asalapu ulama asalapa ulama salaf eneng wong sing nulayane ulama salaf kilapa mapa nulayane perkara ngale ngatasé mapa golibu niku sapa golibu mutasawifatin ngamumipun wong ahli tasawuf sapa golibu mutasawifati hadir zaman ahli manipun ahli tasawuf zaman saiki sing ngatah Aladinah nukang utawi ingsun Abdullah Sa'roni, Dulwah Sa'roni, pihi dalam gulungane wong zaman iki ngiring arang kitab ini kan? Katane nggo teman setune ingsun Abdullah Sa'roni sami tungru ingsun marotan sambalan badung setengah wong ahli tasawuf ingkang ilmunipun kirang. Muni nakno kawon laku ki dandi dosa kok. Lho kok saged? Angge sing lakone napa-napa kula Allah kok ngeten wae upama aku ki dadi sultan tak beleh kowe. Lah niku ngrusak sarengat, ngoten lho. Aja ngrusak sarengat. Kula niku mboten dosa. Ana Allah teman setuna Allah niku la dunuba mboten wonten dosa alen dateng kula alhamdulillah. Pakul takone ingsun lha marang wong sing aku ndak ndek dosa wae pakul kok iso ngono. Nggih. Lianana kontomen satu nekulo nasihatu nasehane kulo Allah Taala teman Allah Taala buat Allah alpailo kang lakok nekulo neki Allah Allah dawuh walau kolakokku bawa mata malun neki laku kulo gak pun berikol lanak mungkin senas kulo pakul tu ngacapeng sun lau marang wong sing kados mekaten kalau wau bedun ni wau Paira, adekane kono wajib, wajib kowe wajib, ale kang ngatasen mau istighfar nyuwun ngapura wa tobat, tobat, tobat to kowe. Penemu sing kaya mangkono iku mung lek anaka kono temen setel awakmu hudimat hadam ta kan, ngrubuh ni sira jamiah arkane kowe ngerusak saringat kowe babatal tambatal ne sampean kudu da ing batas-batas saringat kowe ngerusak saringat dadi wanene tenan iki. Gebak lek masalah agama wallahi demi Allah ngoten laukun tu wako ana sapa ingsun ana ingsun Abdul Azharani za sultan aku dadi ratu oh padha rebtu nyektene medhot sapa ingsun ngono ka mesti hada ing gulune padane wong sing kaya ngene iki aku ndak ndek dosa lakuku ki wis lakone Allah mlakune tanganku ngepak puwak ya ora dosa aku ya beleh wong kaya ngene ngrusak sarengat enten lho aja kok rusak sarengate jeneng Nabi aja rusak wis kuali mau kaya napa mun ngato tinggal sarengat kejaba sampean istighraq enten lho Kang istighraq karem wis karem datang suwak cegarane ujeke marang Allah Taala kejawi wonten priantun ing kamekaten wonten sik biasa enten nggih mboten usah sampean oh kula niku mboten dosa mboten Painal amya mongko iling para nabi wa rasul para utusan alaihi wassalatu wassalam wa jamiul akabir. Sedayanipun bajamingal akabir sedayanipun priantun ingkang agung-agung ulama-ulama aulia-aulia kanu yasyaduna anallahu wal khaliq ngerti. Padha nekatne padha karo teman Allah zat ingkang dadiake liap ngali marang penggaweane para nabi lan rasul ning wa ma'adzalika sartane mengkono piambake pengertianipun pilih kang lakone Allah istighfiru padha nyuwun ngapura para rasul lan para anbiya para aulia babako sami nangis kata nabasa engko dadi cukul apa ngasah busuket contone Kanjeng Nabi Daud min dumungim saking luhipun para rasul lan anbiya makon kana teman-teman wonten sinten Rasulullah SAW alaihi wasallam di Kanjeng Nabi alau nabikum bidaikum anata kowe gelem tak critani obatmu, obat penyakitmu. Badawa ikum tegese obat penyakitmu. Pai nada aku ngerten ana ta mesetuning penyakitmu iku agunubu pira-pira dosa kuwi lho. Badawa hukum dene tambahmu iku istighfar, kowe maca istighfar. Ih, wis rampung napa pandika. Malam merawat sampan zalika mengkono keterangan ya aki sederek kula waksir kula yang akeh ngene sampan minal istighfar saking nyuwun ngapura madin tas lagi sik urip sampean langgeng sampean biadi dari wonten ing donya selagi sampean sik ning donya sama astagfirullah anti watu boleh painahu mongko to mesetune istighfar iku yutbu nyirepake napa istighfar godo jabar ing bendune zat ingkang murba wasesa. Malah tak guna aja nyampe nyono temen sampean makma dunubika leburing dosa sampean ida apa ata tat kalau ngelakoni sampean al muro piro piro perkoro alati waroda kang cuma kono perkoro pisar ngindam sara anah temen setuning perkoro iku mukab piro tuh ngelebur lagi lidalika maram kuno dosa jonda ini kue syukuro paman wah sopo moco dosa dungo iki dilebur dosane sama ini aja ngendang meriku. Ojo kok nggih kebanggaan kowe sik syukur mbok menawa apa iki tak nggih dalan tobat. Ojo kok nggih bangga-banggaan wah diakon. Aku nglakonana ngene tobat ngene diaku. Blondrone setan nggih. Niku maksude ngoten. Masalah apa? Pakot aku nu terkadang ana lah kadhe perkara sing ndadekake leburing dosa surutun ana syarate. Ngoten lho. Pakot cakono ikulah kedua perkara sing iso nglebone dosa surutun wonten pinten-pinten syarat lan tak tika mboten nekane sambia ing syarat. Endak natepi syarate upame tobat lho sakniki. Nggih dosa nang wong kudu omong, Pak aku nggih dosa yang sampean siyen kula nyolong sepeda sampean sakniki tak belekne. Lah niki namung keluputan kula nyuwun ngapunten. Ya apa saged? Syarate lek gak adem kudu ngoten. Surutun pira-pira syarat lam takti kang mboten nekane sampean beng syarat bak lam kula atur weruh sampean anal mukmina sejatine wong mukmin niku layat mainu ndak bisa anteng ati ne marem kata ya tuwa dereng jelas manjing swarga sik nelongso yo ndonga yo njaluk dungane kanca sampean dungane kang kula selamat asal pangapurane Allah donga dinonga wong mukmin ngoten lho. Aku iso ora apa-apa ndak to. Aku resik dosaku maca la ilaha illallah dakhala jannah lho jendang. Panjane man qala la ilaha illallah mangkana akhiru kalami dakhala jannah sapa akhire ucapan la ilaha manjing swarga ning mukhlisan lahu ki eneng po ndak. Lho, waklam kula tur weruh sampean, ana mukmin ala ya tujuh tandane wong mukmin ndak anteng atine tansah panggang ngarep ngarep rahmatan pangapurane Allah. Nek dereng sesuk jelas nang kono manjing swarga. Paham kula tur paham sampean? Ngatang-ngatakan toban nyuwun ngapura dhateng Allah walhamdulillah kabeh puji kule kagungane Allah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la'il ma'ila ma'lam tanam fa'fir lil mu'alimi balimu ta'alimina tawil umrohuma masyakik ajasadahuma fa'fir izkohuma kusna khatimah matuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in fid dunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin hijaika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.